Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita pada pagi hari ini, yaitu masih dalam syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-10. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Kemudian kita baca beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullah. Faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8. Beliau berkata, al-amru bil akli min at-tayyibati lil mu'minina wal mursalin. Dalam hadis tersebut terdapat al-amr, perintah. Untuk makan dari perkara-perkara yang baik bagi orang-orang yang beriman dan juga bagi para rasul yang Allah utus. Terdapat perintah kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada para rasul. Kedua-duanya masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan dari makanan yang thayyib. Kemudian kata beliau, wa tafarra' ala hadza fa'idah. Dan dari faedah ini ada cabang faedah yang lain, yaitu dhammu man imtana'a 'anit thayyibat. Terdapat celaan bagi orang yang menghindarkan diri dari perkara-perkara yang baik. Dia sengaja meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang baik tersebut biduni sababin syar'i, tanpa ada sebab yang syar'i. Ini tercela. Seseorang menjauhi perkara yang baik, perkara yang thayyib, yang halal, tanpa alasan syar'i. Dia meninggalkan dengan hujjah, dengan alasan berhati-hati dari ingin menjadi orang yang wara, berhati-hati dari perkara yang meragukan dan mengkhawatirkan. Maka pada hadis ini terdapat celaan bagi mereka yang menahan diri dari perkara yang baik. Dari sisi apa? Dari sisi Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang baik. Maka orang yang tidak mau sengaja menghindarkan diri dari makan makanan yang baik, tercela dia. Seperti misalnya Allah berikan kepada seorang hamba dengan kekayaan atau dengan macam-macam al-thimar wal-fawakih, Allah berikan kepada hamba tersebut buah-buahan, kebunnya tumbuh. Kemudian orang tersebut mengatakan, saya tidak akan makan buah-buahnya, dalam rangka untuk wara, berhati-hati dari perkara dunia. Bukan karena saya enggak suka sama buah tersebut, tetapi saya meninggalkan itu biar wara, dalam rangka berhati-hati. Maka di sini salah, ini meninggalkan makan dari perkara yang baik tanpa alasan yang syar'i, tercela. Kata Syekh di sini beliau mempermisalkan, bayangkan seseorang jika dia diberi oleh orang yang karim, orang yang dermawan, suatu pemberian. Seorang diberi oleh orang yang dermawan, dia ingin memberi orang tersebut dengan suatu pemberian. Kemudian orang ini menolak pemberian tersebut. Maka di sini kata Syekh, fa inna hadza yu'tabar su'u khuluqin, penolakan orang ini terdapat su'u khuluq, jeleknya akhlak dan adab dia. Dia menolak pemberian orang yang memberikan kebaikan kepada dia. Bukan ada alasan yang syar'i. Tidak ada alasan dia menolak misalnya. Tapi jika ada alasan tertentu, dia menolak itu dalam rangka untuk menjaga agamanya atau alasan yang syar'i yang bisa diterima, maka tidak mengapa. Tetapi jika dia menolak tanpa alasan yang syar'i, maka di sini tercela. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya, menginginkan kepada hamba-hambanya untuk menikmati rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu seseorang yang menghindarkan diri dari kenikmatan Allah ini, dari pemberian Allah, tercela. Maka kesimpulannya bahwa menghindarkan diri, menahan diri dari perkara yang baik tanpa sebab yang syar'i, itu madzmum. Kemudian faedah yang ke-9 berikutnya, annahu yajibu syukru ni'matillahi azza wa jalla bil amali salih. Wajib untuk mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla dengan membuktikannya dengan amalan. Dia buktikan rasa syukur dia dengan amalan salih dia. Kata Allah, kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Makanlah kalian dari perkara-perkara yang baik dan beramallah salih. Beramallah dengan amalan yang salih. Kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah dengan dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian dari perkara yang baik. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Maka bentuk syukur seorang hamba atas kenikmatan Allah, yaitu dia menggunakan kenikmatan tersebut kepada jalan yang baik, kepada perkara-perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-10, dalam hadis ini juga terdapat taujih al-amr liman huwa muttasifun bih. Terdapat bolehnya menunjukkan perintah kepada orang yang sudah melakukannya. Bolehnya menunjukkan perintah terhadap orang yang sudah memiliki sifat tersebut. Dari sisi apa? Yaitu dari lafadz wa'amalu saliha. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah kalian dari perkara-perkara yang baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Maka di sini Allah menunjukkan perintah untuk beramal saleh kepada para rasulnya, yang padahal para rasul merupakan orang pertama yang paling taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang memiliki sifat selalu beramal saleh, tetapi Allah masih tetap menunjukkan perintah tersebut kepada mereka. Maka bolehnya menunjukkan perintah terhadap orang yang sudah memiliki sifat tersebut. Dan ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi kita, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi Muhammad, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Dalam keadaan Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka juga diperintah untuk beramal saleh. Ditujukan kepada mereka perintah, bukan menunjukkan mereka belum melakukan perintah tersebut, tidak. Tetapi dalam rangka untuk, kata Syekh di sini, dalam rangka untuk tasbitan lahum, untuk menguatkan mereka, dan untuk memotivasi dan agar mereka tetap terus konsisten melanjutkan amalan tersebut. Teruslah kamu bertakwa kepada Allah untuk menguatkan apa yang mereka lakukan tersebut. Bertakwalah kamu kepada Allah maksudnya yakni istimrar, terus meneruslah engkau bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad orang yang bertakwa, paling bertakwa kepada Allah. Tapi Allah menunjukkan perintah takwa kepada beliau, menunjukkan agar selalu Rasul bertakwa, senantiasalah engkau dalam takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga itu agar mengokohkan keimanan mereka, mengokohkan apa yang mereka kerjakan. Kemudian faedah yang ke-11, tahrimul khaba'ith, terdapat keharaman al-khaba'ith, perkara-perkara yang buruk. Dalam hadis ini terdapat haramnya al-khaba'ith, perkara yang buruk. Kemudian Syekh di sini akan menjelaskan apa kategori sesuatu tersebut dikatakan sebagai khabith, sesuatu yang buruk. Apa kategorinya, apa barometernya sesuatu itu dikatakan sebagai perkara yang buruk? Apakah a'ala ma yastakhbithuhu an-nas wa kullu insanin bi tabi'atihi aw an naqul al-khabithu mastakhbathahu asy-syara'. Apakah khabith itu ditentukan dengan seluruh apa yang dianggap oleh manusia baik, atau khabith itu ditentukan oleh syariat? Apakah kategori sesuatu itu disebut dengan sesuatu yang khabith, yang buruk, apakah sesuai hukum manusia, tabiat manusia? Seorang menganggap ini buruk, berarti buruk bagi dia, haram hukumnya, tidak boleh dimakan, tidak boleh dilakukan. Atau keburukan itu kembalinya kepada syariat yang menentukan baik dan buruknya. Kata beliau, tentu jawabannya adalah yang kedua. Tentu jawabannya yang kedua, yaitu perkara yang buruk itu ditentukan oleh syariat, bukan sesuai tabiat manusia, karena berbeda seseorang dengan yang lainnya, suatu suku dengan suku yang lainnya. Suatu suku, sebagian orang misalnya, dia menganggap perkara tertentu itu sebagai perkara yang buruk, jijik untuk dimakan. Tetapi di daerah yang lain, seseorang menganggap itu perkara yang baik, tidak buruk, biasa dimakan, tidak jijik untuk dimakan. Maka jika dikembalikan kepada tabiat masing-masing manusia, tentunya akan berbeda pendapat, akan terbuka pintu kejelekan, pintu perpecahan dalam hukum ini, yakni hukum perkara-perkara yang khabith ini, hukum untuk menentukan perkara yang khabith. Sehingga dikembalikanlah urusan itu kepada asy-syara'. Kata Syekh di sini memberikan contoh, sebagian manusia misalnya yastakbir, sebagian orang menganggap jelek, menganggap buruk, menganggap jijik akrul jarad, memakan belalang. Sebagian manusia, sebagian orang menganggap buruk makan belalang. Tetapi sebagian yang lain tidak menganggap buruk seseorang makan belalang. Wa minan nas man yastakhbith ad-dab. Sebagian manusia lagi, sebagian orang menganggap buruk, jijik memakan biawak. Tetapi sebagian yang lain tidak menganggap jijik. Wahuma halal, padahal kedua jenis binatang tadi itu halal hukumnya untuk dimakan. Oleh karena itu, fal istikhbath laysa marji'uhu lil karahati tabi'iyah, li'anna kulla insanin yakrahu ma la ya'tadu akluh. Oleh karena itu, kategori khabith, kategori buruk, tidaklah kembalinya kepada tabiat manusia, kepada tabiat manusia. Karena setiap manusia, setiap orang mungkin dia tidak suka, menganggap buruk, menganggap kotor apa yang dia tidak sukai, padahal itu adalah sesuatu yang boleh untuk dimakan. maka kembalinya perkara yang khabith atau tayyib, perkara yang khabith dan tidak khabith, itu kembalinya adalah kepada asyara, kepada asyara. Maka seluruh yang haram, seluruh yang Allah haramkan, itulah yang disebut dengan al-khabith. Adapun perkara yang Allah halalkan, maka baik, maka baik. Seseorang menganggap itu khabith, berarti salah tabiat dia. Walaupun boleh, dia tidak menyukai suatu makanan tertentu, boleh bagi dia tidak menyukai suatu makanan tertentu. Tetapi, bukan berarti bahwa makanan tersebut adalah haram. Rasulullah SAW, beliau pernah disuguhkan suatu makanan. Kemudian Rasul tidak mau makannya. Maka para sahabat mengatakan, apakah haram ya Rasul? Kata beliau, tidak. Makanlah kalian. Tidak, tidaklah haram, tetapi aku tidak menyukai. Aku tidak suka makanan itu. Tetapi tidaklah haram. Oleh karena itu kembalinya kepada asyara. Kemudian faedah yang ke-12, istib'adu ijabati aklil harami law amila min asbabil ijabati ma amila. Dalam hadis ini pula terdapat jauhnya pengkabulan doa orang yang makan dari makanan haram. Walaupun dia telah beramal dengan sebab-sebab dikabulkannya doa. Seorang yang makan dari makanan yang haram, maka dalam hadis ini disebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dalam safar, kusut kondisinya, rambutnya penuh debu, dalam kondisi yang betul-betul menyedihkan. Dia mengangkat tangannya ke atas langit berdoa dengan ucapan ya Rob, dengan wasilah ya Rob, memanggil rububiyah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat banyak sebab-sebab dikabulkannya doa. Tetapi kata Rasul, bagaimana mungkin seseorang ini akan dikabulkan doanya? Jauh kemungkinan untuk dikabulkan doa dia, dikarenakan makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Dia dikenyangkan oleh makanan-makanan yang haram, sehingga hal itu merupakan sebab terhalangnya doa seorang hamba untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah makna faedah ini bahwa seseorang mustahil, orang yang makan dari makanan yang haram itu mustahil bagi dia untuk dikabulkan doanya? Jawabannya tidak, tidak mustahil. Bisa saja Allah mengabulkan doanya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, memberikan contoh yang seperti ini, agar manusia lari dari perbuatan-perbuatan yang haram. Di sini Rasul menginginkan memberikan contoh yang seperti ini agar orang-orang takut, agar umatnya takut dari memakan makanan yang haram, sehingga hal itu menjauhkan dia dari dikabulkannya doanya. Bukan berarti bahwa tidak mungkin Allah mengabulkan doanya orang yang makan dari makanan yang haram. Orang kafir pun Allah kabulkan doanya. Iblis berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Iblis berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan aku sampai hari kiamat. Allah kabulkan doa iblis. Oleh karena itu, seorang tidaklah putus, jangan putus harapan untuk dikabulkannya doa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sini Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa orang yang makan dari makanan yang haram itu jauh untuk dikabulkan doanya, dalam rangka agar manusia menghindarkan diri dari makan makanan yang haram. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ke-13, anna safar min asbabi ijabati du'a, bahwa safar, perjalanan safar, merupakan salah satu di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Telah sabit dari beberapa hadis yang lain selain hadis ini, bahwa musafir, orang yang dalam kondisi safar, la turaddu da'watuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ditolak doa orang musafir. Dan di sini Rasul, dan dalam hadis ini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh orang tersebut dalam kondisi safar, menunjukkan safar merupakan di antara sebab dikabulkannya doa. Dikarenakan orang yang safar jauh dari tempatnya, dia merasa butuh kepada Allah, merasa tidak memiliki apa-apa, butuh ta'alluq dia, bergantungnya dia kepada Allah kuat, sehingga dalam kondisi yang seperti itu merupakan sebab dikabulkannya doa dia ketika safar. Kemudian faedah yang ke-14, anna syu'th wal ghubrah min asbab ijabati ad-du'a, bahwa kusut rambut atau al-ghubrah penuh debu itu merupakan sebab dikabulkannya ad-du'a. Tetapi beliau di sini memberikan komentar, tetapi ini bisa dibantah. Faedah ini mungkin bisa dibantah dengan faedah yang sebelumnya, bahwa orang yang berhati-hati menjauhkan diri dari perkara yang baik tanpa alasan yang syar'i itu tercela. Kata beliau, faedah yang ke-14, bahwa kusut dan penuh debu kondisi yang seperti ini, sebagaimana orang yang disebut dalam hadis, itu termasuk di antara sebab doa. Tapi kata beliau, terus bagaimana dengan faedah bahwa orang yang meninggalkan perkara yang baik tanpa sebab syar'i itu tercela? Maka beliau menjawab, jawabannya adalah anna hadzal rajul, orang ini dia tidak bermaksud untuk meninggalkan perkara yang baik tanpa sebab yang syar'i. Orang ini tidak bermaksud meninggalkan perkara yang thayyib tanpa sebab yang syar'i. Hanya saja dia kondisinya seperti itu karena dia yahtammu bi umuril akhirah. Orang ini lebih mementingkan perkara-perkara akhirat daripada perkara dunia dia ketika berdoa. Lebih mementingkan perkara akhiratnya dari dunia dalam doa. Sehingga tidak ada tidak berlawanan antara faedah ini dengan hadis, dengan faedah yang sebelumnya. Jadi orang ini dia tidak bermaksud untuk meninggalkan perkara yang baik tersebut tanpa sebab yang syar'i. Yang tercela adalah dia meninggalkannya dengan tujuan tidak ada alasan. Dia meninggalkan tersebut tanpa ada alasan yang syar'i. Adapun orang ini, dia meninggalkan perkara yang baik tersebut karena dia lebih mementingkan akhiratnya daripada dunia dia. Tetapi orang tersebut disayangkan, yaitu dia masih dalam kondisi menggunakan perkara-perkara yang haram, makan dari makanan yang haram, sehingga jauh untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut. Kemudian faedah yang ke-15, anna raf'al yadaini fid du'a min asbabil ijabah, bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa merupakan sebab dikabulkannya doa. Kemudian beliau menjelaskan sifat tata cara mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Kata beliau, cara mengangkat tangan ketika berdoa yaitu tadumma ba'duhuma ila ba'din ala hidha'it sundu'ataini ay a'la sadr, yaitu hendaknya seorang ketika dia mengangkat tangannya dalam berdoa, ia menggabungkan kedua tangannya sejajar as-sundu'atain. Apa itu as-sundu'atain? Kata beliau, yakni bagian atas dada. Dia gabungkan kedua tangannya, kanan dan kiri digabungkan, kemudian dia letakkan di atas dada. Itulah tata cara berdoa yang disebut oleh beliau. Karena orang yang berdoa dalam kondisi seperti ini terlihat dan tampak bagi dia rasa butuhnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya jika dia hanya meletakkan tangannya di bawah, seperti kurang rasa butuh dia. Seorang yang dia kita lihat orang yang minta-minta, jika dia memposisikan posisi yang seperti itu, menunjukkan bahwa dia butuh. Dia merasa butuh. Ketimbang orang yang hanya sekedar meletakkan tangannya di lututnya atau di bawah. Kemudian kata beliau, wa du'aul ibtihali tarfa'u akthar min hadha. Adapun doa al-ibtihal, yaitu doa yang al-ibtihal, doa yang betul-betul kita mengharapkan dengan sangat untuk dikabulkan sesegera mungkin, yaitu doa ibtihal. Kita butuh untuk sangat-sangat butuh darurat. Itu kata beliau diangkat lebih dari itu. Diangkat tangan kita dalam berdoa lebih dari itu. Sampai-sampai Nabi SAW ketika beliau berdoa meminta hujan, ketika beliau meminta hujan dalam doanya beliau, beliau mengangkat kedua tangannya lebih tinggi dari dada, atas dadanya. Mengangkat kedua tangannya sampai di atas. Sampai-sampai zuhurahuma nahwas sama'i min syiddatir rafa. Sampai-sampai beliau mengangkat tangannya, bagian punggung tangan beliau itu menghadap ke langit, menunjukkan tingginya beliau atau seriusnya beliau dalam berdoa. Sampai-sampai punggungnya itu nampak menghadap ke langit. Asalnya seperti ini, tetapi karena seriusnya beliau dalam berdoa, sampai-sampai punggung telapak tangan beliau mengarah ke atas langit. Ini doa ibtihal, doa ibtihal, doa yang sangat dibutuhkan. Kemudian Syekh di sana akan menjelaskan suatu permasalahan, apakah mengangkat kedua tangan itu disyariatkan dalam setiap doa? Apakah mengangkat kedua tangan itu disyariatkan dalam setiap doa? Kesimpulannya ada tiga. Yang pertama yaitu ada dalil yang menunjukkan untuk diangkat tangan ketika berdoa. Yang pertama, ada dalil yang menunjukkan bahwa seseorang dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Seperti apa? Seperti doa meminta hujan. Seperti ketika khatib, seorang khatib doa meminta hujan. Atau seperti salat istisqa. Seseorang ketika salat istisqa, salat meminta hujan. Sebagaimana yang tsabit dari Rasulullah SAW, beliau mengangkat kedua tangannya ketika doa istisqa dalam salat. Dan para sahabat juga makmum mengangkat tangan mereka dalam sholatnya. Demikian pula di antara tempat yang disunnahkan untuk mengangkat doa yang ada dalilnya, yaitu ketika doa kunut nazilah. Kunut nazilah. Doa kunut nazilah, yakni ketika ada musibah. Ketika datang musibah atas kaum muslimin, maka kita mendoakan mereka dengan cara kita mengangkat tangan. Demikian pula mengangkat tangan ketika berdoa di Safa dan Marwah, di bukit Safa dan Marwah, dan juga di Arafah, dan yang lainnya, yang mana di situ terdapat dalil seseorang dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa, maka di sini disyariatkan seseorang mengangkat tangan ketika berdoa. Ini bagian yang pertama, macam yang pertama. Macam yang kedua, bagian yang kedua, yang tidak ada dalil untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Tidak ada dalil, ma warada fihi adamur rafa, yang tidak ada dalil yang menunjukkan, tidak ada dalil yang menunjukkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Seperti doa halul khutbah al-jum'ah, seperti doa ketika khutbah Jumat, bukan doa istisqa. Seperti doa Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, itu tidak disyariatkan mengangkat tangan. Doa ketika khutbah Jum'ah bukan, yang bukan doa istisqa, bukan doa meminta hujan, maka tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk diangkat tangan ketika ketika doa tersebut. Demikian pula doa-doa yang kita baca ketika sholat dan ketika zikir setelah sholat. Ini tidak ada dalil seseorang mengangkat tangannya. karena tidak dinukil dari Rasulullah SAW beliau ketika sholat, demikian pula ketika selesai sholat berzikir dengan mengangkat tangan, demikian pula doa pagi sore, berzikir pagi dan petang. Di sana terdapat beberapa doa tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, malam yarid fihi rafa' wala adamuhu, yang tidak ada dalil yang menunjukkan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Kondisi yang ketiga ini beda dari kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua jelas terjadi di zaman Rasul dan tidak ada pengangkatan tangan ketika berdoa, seperti sholat, seperti doa khutbah, selain istisqa, selain meminta hujan. Itu jelas terjadi zaman Rasul, tetapi tidak disebutkan bahwa mereka mengangkat tangan. Adapun yang ketiga beda. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan apakah dia mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Maka kata beliau, fal aslu ar-rafa', maka hukum asal berdoa adalah mengangkat tangan. Li'annahu min adabid du'a, dikarenakan hal itu merupakan adab doa, adab doa. Dan juga wa min asbabil ijabah, asalnya seorang dalam berdoa yaitu mengangkat tangan. Dan juga di antara faedah mengangkat tangan yaitu merupakan sebab al-ijabah. Nabi SAW mengatakan, inna Allah hayyun karimun, sesungguhnya Allah hayy, maha hidup, karim, karim, dermawan. Yastahyi min abdi, Allah malu terhadap hambanya jika hambanya tersebut mengangkat tangannya kemudian menurunkan tangannya dalam keadaan tidak membuahkan hasil apa-apa dari doanya. Maka hukum asalnya adalah mengangkat tangan. Kata beliau, lakin hunaka ahwal qad yurajjahu fihi adam ar-rafa', fa illam yarid kad-du'a'i bayna al-khutbatayn mathalan. Baik, kita langsung masuk kepada faedah yang berikutnya, yang ke-16. Intinya, kesimpulannya bahwa doa tadi, mengangkat tangan dalam doa tadi ada tiga macam. Yang pertama, ada dalil yang menunjukkan untuk diangkat tangan. Yang kedua, ada dalil yang menunjukkan tidak diangkat tangan. Yang ketiga, tidak ada dalil yang menunjukkan ini dan itu. Maka hukum asalnya mengangkat tangan. Kemudian yang ke-16, anna min asbabi ijabati du'a at-tawassul ilallah, bahwa termasuk diantara sebab dikabulkannya doa yaitu meminta berwasilah at-tawassul ilallah, meminta wasilah, yaitu meminta perantara. Sebelum dia berdoa, dia meminta al-wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ar-rububiyah misalnya, ya rabbi, seperti dalam hadis yang ke-10 ini, ya rabbi. Ini juga termasuk sebab dikabulkannya doa, yaitu dengan wasilah, dengan al-wasilah. Kemudian beliau memberikan peringatan yang lebih utama bagi seseorang, kata beliau, ketika berdoa hendaknya dia menggunakan dengan lafaz-lafaz yang syar'i, lafaz-lafaz yang sabit dari Rasulullah SAW. Ini yang lebih utama. Jangan dia menggunakan lafaz-lafaz yang menyelisih lafaz yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti ya sayyidi, wahai sayyidi. Ini tidak ada dalam hadis, dalam doa yang diajar Rasulullah SAW dengan menggunakan lafaz ya sayyidi, tetapi dengan ya rabbi, Allahumma, dan lafaz-lafaz yang lain. Tidak perlu dia menggunakan lafaz-lafaz yang terpaling dari lafaz-lafaz yang syar'i yang diajar Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang terakhir, at-tahdzir al-baligh min akil haram, terdapat peringatan keras dari memakan makanan yang haram. Karena akal al-harami min asbab raddid du'a, dikarenakan makan yang haram itu merupakan sebab ditolaknya doa, tidak dikabulkannya ad-du'a. Wa in tawaffarat asbabul ijabah, walaupun terpenuhi sebab-sebab doa. dan juga dikarenakan perkara yang haram ini, wal'iyadu billah, kata beliau, merupakan sebab seorang hamba berpaling dari istiqamah, dari keistiqamahan dia di atas agama, karena badan itu senantiasa diisi dengan perkara-perkara yang haram, dikenyangkan dengan perkara-perkara yang haram dan rusak, sehingga akan memberikan pengaruh dampak negatifnya terhadap agamanya dan kehidupan dia. Wallahul musta'an. Inilah beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam hadis yang ke-10. Dengan ini kita telah selesai dari hadis yang ke-10, dan insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-11 pada pertemuan akan datang bi'idznillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.